Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Rakan-rakan sidang penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada petang yang mulia ini kita dapat bersua dalam rancangan Cintai Ilmu. Insya-Allah mudah-mudahan kita menjadi golongan yang benar-benar cinta ilmu. Sebagaimana yang kita akan bincangkan bermula daripada episod ini berkenaan dengan ilmu tasawuf. Kadang-kadang kita dengar orang sebut ilmu tasawuf, ilmu sufi, sufiah dan sebagainya, biasa kita dengar. Dan kadang-kadang disebut sebagai kesufian. Soalannya, sebelum kita bincang apa-apa ilmu, sewajarnya dan sepatutnya kita faham apa makna dulu. Ha, kita bimbang, kok ada orang tu, dia kata saya nak bincang satu ilmu. Ilmu apa? Ilmu usul fiqah. Tiba-tiba dia tak faham apa makna usul fiqah. Jadi sudah tentu tidak memberi maksud dan tak sampai kepada matlamat sebenarnya. Kita faham dahulu tentang ilmu tersebut yang disebut sebagai madkhal al-am. Madkhal al-am ni dalam bahasa tua atau bahasa turasi disebut sebagai mabadi ulum ataupun kita kata seri pembuka kata. Jadi apa maksud tasawuf yang kita anggap sudah dimelayukan? Pak Hamka sendiri sebut tasawuf moden. Begitu juga kalau kita sebut tokoh-tokoh seperti Imam Ghazali, kita sebut sebagai ulama tasawuf. Soalannya tasawuf ini dari segi apa yang dibahaskan oleh ulama dipecahkan kepada dua. Pertamanya takrif dari segi bahasa. Tasawuf dari segi bahasa ada beberapa maksud. Maksud yang pertama dikatakan diambil daripada kalimah suf. Nisbah kepada orang yang bertasawuf dipanggil sufi. Apa makna suf? Nisbah kepada baju. Baju bulu. Kenapa? Kerana orang tasawuf zaman dahulu, dia cari pakaian yang begitu darwish. Tak macam kita sekarang. Pakaian darwish, baju bulu mahal. Sekarang, dulu mudah. Sembelih kambing, kurban dan akikah, guna bulu buat baju. Maka itulah betapa mereka tidaklah begitu prihatin sangat tentang pakaian yang mahal-mahal. Ini makna tasawuf. Jadi kalimah dinisbahkan kepada pakaian itu sufi. Kedua, tasawuf dengan makna saf. Makna saf ni ertinya orang tasawuf biasanya berada dalam saf semayang, saf depan. Jadi ini semangat mereka. Ertinya kalau belajar tasawuf tiba-tiba tak semayang. Jarang pergi ke masjid surah balah, jarang pergi ke madrasah, ke balasah. Maka di situ telah menyanggah daripada maksud tasawuf. Walaupun dari segi maknanya, ia tidaklah seperti setepat yang pertama tadi. Yang ketiga dikatakan diambil daripada kalimah sufah. Sufah ni salah seorang daripada zaman dahulu, zaman jahiliah terkenal kuat ibadat. Jadi kaedah kata orang yang kuat ibadat akan digelar macam kita lah. Ibarat kalau kita tengok seperti gagah, kita kata gagah macam hantu. Masalah ada tak ada itu soal lain, saya tak nak bincang yang tu. Tapi maknanya kita akan nisbahkan kepada orang-orang yang hebat. Maka begitu juga. Dan yang akhir sekali, dikatakan tasawuf diambil daripada kalimah, daripada suffah. Sufah ni kerana sahabat-sahabat Nabi yang fakir, yang miskin, muhajirin berada di satu beranda berhampiran dengan Masjidin Nabawi di mana mereka ni berkhemah di situ. Kerjanya beribadat, solat, begitu iktikaf, belajar ilmu. Jadinya dengan sifat macam itulah maka dinamakan tasawuf itu tasawuf. Ini dari segi bahasa. Akan tetapi pendapat yang paling sahihnya ialah tasawuf daripada kalimah safa ataupun sufi atau suf yang memberi makna pembersihan jiwa dan untuk nak bersih benar jiwa manusia. Adapun dari segi istilah, bila sebut tasawuf, apa maksud tasawuf sebenarnya? Tasawuf ini, kata para ulama, memberi pelbagai dimensi, pelbagai takrif. Saya pilih beberapa takrif cukuplah untuk petang yang masih yang terhad ini. Pertama, tasawuf dengan makna ialah seseorang itu at-takhalli anir razail qabla at-tahalli bil fadail. Dia buang segala perkara yang tak baik. Hasad, dengki, tamak, haloba, dendam, kesumat, tengok ke orang, pandang rendah ke orang. Wal-iyazbillahi min zalik. Dia masukkan elemen yang baik, iaitu sifat ikhlas, sifat tawadhu', sifat qanaah, sifat syukur, sifat di mana rendah diri. Ini sifat-sifat yang dipanggil tasawuf. Yang kedua, tasawuf dengan makna ialah sebagaimana yang disebut oleh ulama, seseorang itu meninggikan akhlak. Akhlak yang ada, dia tinggikan akhlak yang sudah ada. Dia pakai dengan sifat-sifat yang mulia yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Sekarang kita nak bangun akhlak kita. Ulama menyatakan kita ni dari segi tubuh, fizikal kita, kita tengok ada orang tu handsome, cantik, ada orang kurang. Maka begitu juga dari segi akhlak dalaman. Ada akhlak kita tinggi, ada akhlak orang tu rendah. Orang tu memang lemah akhlak. Dalilnya cukup mudah. Kalau contoh kita pergi di kedai ataupun dalam satu majlis, kita tengok 2-3 orang. Seorang dengan bahasa yang kasar, seorang dengan bahasa yang lembut, seorang dengan amat-amat sopan. Maka kita akan hukum yang bahasa yang kasar tu, walaupun dia cuba nak cover, dia kata awak tengok saya cakap bahasa kasar, mulut saya leza tapi hati saya baik. Itu sebenarnya tidak. Kerana orang Arab kata, apa yang dizahirkan oleh lidah, apa yang dibuat oleh anggota badan merupakan terjemahan kepada maksud hati. Maka itulah hakikat sebenarnya manusia. Justru apabila kita sebut tasawuf, macam mana kita nak tinggikan akhlak kita? Artinya kalau kita belajar tasawuf, makin benci ke orang, makin geram ke orang, tak puas hati, maka kemungkinan kita ada sedikit penyakit yang mesti kita kena rawat. Jadi dengan sebab itu, bila kita sebut tasawuf, tasawuf sebenarnya ialah tasawuf yang seseorang itu akan cuba pamerkan akhlak Rabbani. Ada dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, walaupun hadisnya dikatakan daif, takhallaku bi akhlakillah. Hendaklah kamu berakhlak dengan akhlak Allah. Apa makna? Allah bersifat maha pemurah, kita cuba ikut. Allah bersifat maha pengasih, kita cuba ikut. Walaupun kita tak akan jadi Tuhan, sebab kita makhluk. Yang pentingnya kita ikut ajaran Allah. Kita ikut apa yang terkandung dalam kitab Allah. Kita ikut apa yang Allah suruh, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah tasawuf sebenarnya. Dan tasawuf sebenarnya merupakan hal yang dilakukan oleh para sahabah radhiyallahu anhu. Mungkin zaman dulu dipanggil dengan nama ihsan. Artinya apabila seseorang itu bertasawuf, dia akan sampai kepada satu martabat penibadatannya itu seolah-olah merasakan nampak Tuhan. Dan kalau tak sampai tahap tu, biarlah dia merasakan dia dimuraqabah oleh Tuhan, dengan makna Allah Subhanahu Wa Taala tengok dia. Hal ini berdasarkan pada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, oleh Muslim, hadis Sayyidina Umar, hadis yang panjang. Bila ditanya oleh Jibril alaihi salam apa itu ihsan, dia jawab antabudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu ibadatlah kepada Allah seolah-olah kamu nampak Allah, seolah-olah. Dan jika sekiranya kamu tak boleh yakin nampak macam itu, yakin dan percayalah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melihat kamu. Kalau macam itu, kita akan jadi orang yang sentiasa hamba yang patuh, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ini, maka kita faham. Justru tasawuf sebenar adalah tasawuf untuk bersihkan jiwa, untuk penyucian hati, dan akhirnya untuk beribadah dan berubudiah dengan merasakan kebesaran keagungan Allah Rabb Al-Alamin. InsyaAllah kita akan bincang selepas daripada ini. Alhamdulillah, kita bersua sekali lagi dalam rancangan Cinta Ilmu. InsyaAllah kita cuba menjawab beberapa persoalan yang dikemukakan berkaitan dengan perbincangan kita berkaitan tasawuf ini. InsyaAllah sahabat kita, Akhuna Al-Fadhi Ustaz Hakim mengkaddimahkan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Okey. Di sini ada soalan sahabat dari studio. Okey, adakah nama lain untuk ilmu tasawuf ini? Alhamdulillah, ilmu tasawuf ini merupakan satu ilmu yang mempunyai pelbagai nama. Menariknya kata Imam Nawawi rahimahullah, biasanya kalau banyak nama menunjukkan kemuliaan. Justru nama tasawuf ni pun banyak. Pertamanya kalau bahasa yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya dinamakan ilmu al-ihsan. Nisbah sebagaimana yang kita tutup perbincangan kita tadi. Kedua, ilmu ini dipanggil sebagai ilmu al-akhlaq kerana perbincangan tentang akhlak. Ilmu ini juga dipanggil sebagai ilmu tazkiyah an-nufus, ilmu bagaimana nak menyucikan jiwa atau hati. Ilmu ini juga dipanggil ilmu zauqi atau ilmu yang kita rasainya. Macam mana kita rasai? Rasai dengan panca indera kita, terutamanya hati kita. Ilmu ini juga dinisbahkan kepada Tuhan. Sebahagian ulama menyatakan ilmu laduni, ilmu daripada pihak Tuhan. Dan ada beberapa nama yang lain yang menunjukkan nama tentang tasawuf. Wallahualam. Okay, Ustaz, ini soalan daripada Facebook dari saudara Muswari. Salam Ustaz, awal agama mengenal Allah. Soalan saya, bagaimanakah cara yang betul mengenal Allah menurut Islam dan apakah mengenal Allah itu ilmu tasawuf? Awal agama mengenal Allah ini ungkapan yang disebut oleh para ulama, awaluddin ma'rifatullah. Mengenal Allah merupakan satu hal yang penting. Sebab itu kalimah yang diungkapkan, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri dia, dia kenal Tuhan dia. Justru cara nak mengenal Allah, kita kenal diri kita siapa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, kamu tak tengok ke untuk kamu fahami kita ni makhluk Allah Ta'ala. Kedua, ulama menyatakan caranya kita boleh lihat dalam dua dalil. Satu dipanggil dalil naqli, yakni daripada Quran, daripada hadis. Dalam Quran ada sebut tentang Allah, ada sebut tentang Khalid dan sebagainya. Contohnya inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, pertukaran malam dan siang merupakan tanda bagi orang yang mempunyai mata hati. Begitu juga yang kedua melalui dalil nak akli, akal. Kita tengok bila ada alam maka adanya Tuhan. Kalau kita tengok gelas yang ada depan saya ni, gelas macam ini ni rasa-rasanya ada sendiri ke tak? Maka kalau saya kata gelas ni ada sendiri, orang tak akan percaya. Orang kata apa ni? Gelas yang kecil ni ada penciptanya, ada pembuatnya, sementelahan lagi langit dan bumi dan sebagainya. Maka di situlah kaedah-kaedah yang mungkin kita boleh tengok. Wallahualam. Ustaz, ini soalan dari sahabat kita di studio ini. Apakah hukum mempelajari ilmu tasawuf? Belajar ilmu tasawuf sebagaimana yang disebut oleh Imam Al-Ghazali menjadi fardu ain. Begitu juga yang disebut oleh Syekh Dahlan Al-Kadiri dalam kitabnya Siraj At-Talibin. Bahkan disebut, dinisbahkan kepada Imam Malik rahimahullah. Imam Malik mengungkap satu kalimah yang cukup baik, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang belajar tasawuf dia tak belajar fiqh, maka dibimbang. Siapa yang belajar fiqh dia tak belajar tasawuf, dia belajar fiqh dia tak belajar, boleh jadi dia membawa kepada fasik. Sebab apa? Mungkin dia riak, dia ujub, dia takabur. Siapa yang belajar tasawuf tapi dia tak belajar fiqh, dia boleh membawa kepada kafir zindik. Sebab kita bimbang kukuh, bila belajar tasawuf ni sampai tahap tak payah semayang, yang tak betul lah. sampai tahap ni. Sebab itu ulama kata yang afdalnya ialah sufiyatul fuqaha. Mana orang tasawuf tu dia ada, faqih tu dia ada kesufian dia. Mana penting. Dan siapa yang ada kedua-duanya, sudah pasti dia akan menghimpunkan. Itulah yang sebenarnya. Justru penting belajar ilmu tasawuf. Ada soalan lain? Okey, Ustaz. Juga soalan dari sahabat kita di studio ini. Apakah matlamat mempelajari ilmu tasawuf? Saya boleh sebut berdasarkan kepada pendapat para ulama, kita katakan matlamat belajar tasawuf ni ada beberapa matlamat. Pertama, tazkiyatun nufus, nak suci jiwa. Hak mana-mana sifat amarah tak baik, sifat dendam kesumat tu kita nak buang. Yang kedua, untuk ma'rifatullah, nak kenal Tuhan. Bila hati dah bersih, dah baik dan semuanya, untuk mengenal Allah, merasa kehambaan dan merasa ketuhanan. Yang ni kita rasa kita ni hamba yang ada Tuhan, untuk kita bertuhan kepada Allah yang sebenar. Maka pada masa itu, itulah matlamat. Dan yang ketiga, para ulama menyatakan bahawa antara matlamat kita belajar tasawuf ini ialah untuk kita membaik pulih masyarakat, untuk menjadi ejen perubah kepada masyarakat ke arah yang baik. Dr. Al-Ashmuni berkata, seorang tokoh, dia kata belajar tasawuf ini menyebabkan satu pembangunan negara. Orang risuah tak ada, orang yang buat kerja tak betul tak ada, orang amanah ada, orang yang berintegriti, orang yang beritqan, profesional, dan orang yang cukup-cukup memahami erti sebagai satu tanggungjawab. Jadi yang ini yang kita nak sebarkan dalam masyarakat, supaya kita sentiasa menjiwai, mewatakkan dengan watak yang baik, yang berakhlak dengan akhlak yang dipuji. Ada soalan lain? Okey, Ustaz, soalan dari juga sahabat kita dari studio. Adakah benar, Doktor, di antara ilmu tauhid, fiqah dan tasawuf, tasawuf adalah ilmu yang paling tinggi? Apa pandangan Ustaz? Dalam menentukan ilmu-ilmu seperti ini, masing-masing antara satu sama lain dia ada adunannya. Sebab itu kalau kita belajar dalam kitab fiqah ataupun dalam kitab ilmu, kita akan dengar bila bab fiqah, ulama kata ilmu fiqah yang tertinggi. Kita belajar tauhid, ilmu tauhid yang tertinggi. Kita belajar tasawuf, ilmu tasawuf yang termulia. Ada yang menyatakan ilmu yang paling mulia ialah ilmu kitabillah, ilmu sunnatir rasul. Masing-masing beri pandangan yang pelbagai. Saya nampak ilmu-ilmu macam ini kita tak perlu juzuk menjuzukkan, kecuali kita mengatakan bahawa mereka ni sifatnya lengkap melengkapi. Jadi bila lengkap melengkapi tu cukup baik. Dengan ada fiqah disulami dengan tauhid yang baik, yang betul, yang sahih, disulami pula dengan tasawuf, maka pada masa itu orang itu, orang tengok dalam bentuk watak mukmin saksiyah islamiah yang barizah. Yang ini yang kita nak kemukakan. InsyaAllah kalau ada macam itu, barulah betul caranya. InsyaAllah. Soalan lain? Okey Ustaz, soalan dari sahabat dari studio. Apakah sumber ilmu tasawuf? Sumber ilmu tasawuf sebenarnya daripada Al-Quranul Karim. Ini yang pertama. Allah sebut qad aflaha man zakkaha. Orang yang menyucikan diri dia. Dan kita dengar konsep seperti al-falah, al-muflihun, konsep taqwa dan sebagainya. Itu menunjukkan tentang sumbernya daripada Quran. Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengemukakan sejumlah akhlak-akhlak yang mulia. Perbuatannya, percakapannya, dan cuba untuk menjarakkan daripada akhlak-akhlak yang hina. Maka ini terbukti dalam banyak nas-nas. Dan yang ketiga kata ulama, ilham dan futuh al-arifin. Orang-orang yang baik, yang soleh, apabila dia begitu soleh, begitu baik, maka Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepadanya ilmu, cakapannya, patah-patah bicaranya, kita merasakan berbetulan dan kena dengan apa yang dikehendaki. Kita tengok tokoh-tokoh seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam yang lain-lain, semuanya itu memberi satu pengajaran kepada kita bahawa inilah ungkapan mutiara, itulah sebagai hikam atau hikmah yang juga termasuk dalam sumber ilmu tasawuf. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah. Berbicara berkenaan dengan ilmu tasawuf ini sebagai pelengkap daripada soalan-soalan yang ditanya tadi, ialah antara lain, kita juga kena fikir betapa tasawuf sebenarnya akan merapatkan hubungan ukhuwah Islamiah, akan merapatkan saf-saf umat Islam, akan merapatkan hubungan suami isteri, akan merapatkan hubungan silaturahim adik-beradik. Maka itu sebenarnya tasawuf. Tapi kalau datang dalam bentuk perpecahan, dalam bentuk yang ini, yang itu, yang ini, pergeseran sana, sini dan sebagainya, maka satu kesilapan yang besar. Dan ketika itu, roh maknawiyat umat Islam akan jatuh dan akan merudung. Pada masa itu, kita tidak mempunyai seupaya, sekederak, semampu nak bangkit, nak membina tamadun ummah, dan kita tak akan mampu. Yang ini yang kita bimbang. Kalau kita baca sejarah, macam mana tokoh-tokoh sufi zaman dahulu? Siapa tak kenal Tok Kupaluh? Siapa tak kenal Syekh Said Linggi? Siapa tak kenal Syekh Abdul Rahman Limbung? Siapa tak kenal tokoh Haji Wan Hasan Tok Janggu? Dan ramai lagi. Rahimahumullah, mereka itu bukan semata-mata ahli tasawuf, tapi mereka memimpin masyarakat, mereka menyedarkan masyarakat, mereka menjadikan masyarakat semuanya untuk taat dan patuh pada perintah Allah. Mereka bersemangat macam itu. Jadi kita tak mahu tasawuf difahami dalam bentuk lesu, dalam bentuk malas, dalam bentuk biarlah, dalam bentuk tak apalah, sekadar itu sahaja. Tapi kita nyatakan tasawuf yang sebenarnya sebagaimana yang disebut oleh tokoh-tokoh, oleh amalan-amalan para salafus salih. Waktu malam mereka berkiam, waktu siang mereka itu seperti panglima tentera yang gagah perkasa. Kalau ini dapat kita bentuk, maka generasi Rabbani, generasi yang taat dan patuh kepada Allah, akan dapat kita jenmakan, melahirkan masyarakat baldatun tayyibatun warabbun ghafur. InsyaAllah kita bertemu selepas ini. Alhamdulillah, bersua kita dalam rancangan Cintai Ilmu. InsyaAllah kita menjadi orang yang benar-benar cinta ilmu. Pada segmen yang terakhir ini, saya ingin kemukakan sebagai pelengkap setiap program, setiap rancangan kita berkenaan dengan bicara tokoh para ulama sufi, agar kita mengenali mereka. Tujuannya apa? Sebagaimana kata pujangga Arab, fatashabbahu illam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Kamu tirulah mereka sekalipun kamu tak setara dengan mereka. Kerana bila kita tiru orang-orang yang hebat, sudah pasti kita akan mendapat kemenangan dan juga kejayaan, insya-Allah. Tokoh yang saya maksudkan pada kali ini ialah secara ringkasnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang menjadi imam mazhab kita. Siapakah dia Imam Asy-Syafi'i? Nama sebenarnya Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Muhammad ibn Idris ini dikatakan datuknya bersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia datuk antaranya Hashim ataupun Abdul Manaf bertembung pada silsilah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada datuk ini. Jadi justru Imam Syafi'i digelar sebagai di mana anak paman Rasulullah sallam, anak pak saudara baginda sallam, seolah-olah macam itulah keturunannya. Imam Syafi'i dari segi bapanya itu, dan dari segi isterinya, ibunya daripada kabilah Uzdiyah, digelar sebagai Fatimah Al-Uzdiyah. Dikatakan Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijrah. Ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan dilahirkan di Ghazzah. Semoga Allah bagi semangat kepada umat Islam Ghazzah. Di mana Ghazzah? Orang Melayu kata Tebing Ghazzah sekarang. Apa yang berlaku, semoga Allah selamat, Allah beri kekuatan kepada umat Islam di sana, dan Allah selamatkan daripada Zionis, Israel dan musuh. Imam Syafi'i lahir di situ. Dan ada pendapat menyatakan dilahirkan di Asqalan, berhampiran dengan kawasan itu juga. Dan ada pendapat menyatakan dilahirkan di negeri Yaman. Yakun Al-Hamawi menyatakan Itu semua tak jadi masalah. Sebab dikatakan kabilah Yaman pun duduk di situ. Jadi ibarat macam itulah. Baik. Dilahirkan pada tahun 150 Hijrah. Dan ada pendapat yang menyatakan hari dilahirkan, hari itu Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Justru disebut matinya seorang imam, lahirnya seorang imam. Akan tetapi pendapat yang paling masyhur bukan hari dan tarikh yang sama, kecualilah pada tahun yang sama. Ini pendapat yang masyhur. Imam Syafi'i dibawa oleh ibunya kerana dia anak yatim. Dibawa oleh ibunya ke Makkah, tempat asal usulnya. Maka dia pun mulalah belajar. Daripada kecil dalam usia 2 tahun, setengah kata 10 tahun, tapi masyhurnya masih kecil lagi. Dan Allah bagi kepadanya kecerdikan yang luar biasa. Masa kecil lagi dia boleh hafal banyak syair daripada kabilah Bani Huzai. Ribu. Dan dia ini orang yang faqih dan ahli lughah terkenal. Dikatakan bahawa seorang alim tengok dia dan berkata, alangkah baiknya kalau budak ini dihalakan kepada ilmu fiqh. Maka dia pun belajarlah dengan mufti Mekah pada masa itu, Muhammad Muslim bin Khalid Az-Zanji. Bila belajar dalam usia yang kecil sahaja, hampir 15 tahun, dia dilayakkan untuk memberi fatwa. Dia luar biasa. Dia ingat banyak. Dia cerdik yang luar biasa. Mengikut Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, muridnya, dikatakan Imam Syafi'i, sejak daripada kecil lagi, Imam Syafi'i bagi tahu, dia kata hafiztul Quran wa ana ibnu sab'in wa hafiztul Muwatta wa ana ibnu ashrin. Aku hafaz Quran usiaku 7 tahun dan aku hafaz kitab Muwatta dalam usiaku 10 tahun. Tengok tuan-tuan, kitab Muwatta ni 1700 lebih hadis. Bagaimana kekuatan Imam Syafi'i rahimahullah. Dan dalam usia 13 tahun dikatakan, atau selepas daripada itu sedikit, dia telah pergi berguru dengan Imam Malik rahimahullah. Menariknya satu kisah, bila sampai bertemu Imam Malik, Imam Malik tanya dia. Imam Malik ni orang yang hebat, orang gerung dia, orang takut kat dia. Jadi datang wakil bagi tahu apa nak, kata nak temu Imam Malik. Dia kata besok. Ni kata surat daripada Gubernur Mekah. Imam Syafi'i minta syafaat. Jadi Gubernur Mekah datang, Imam Malik keluar. Imam Malik tanya, dia kata nak belajar. Imam Malik kata besok kau belajar dengan murid kananku. Imam Syafi'i kata, wahai tuan guru, saya telah hafal kitab Muwatta' semua sekali. Nak pergi belajar, hafal dah. Kita baru nak cari kitab. Nak kat mana kitab? Ini hebat. Akhirnya Imam Syafi'i rahmatullahi alaih diuji oleh Imam Malik. Betul ke? Betul. Cuba sebut. Dia sebut hadasana. Sapa kepada Imam Malik lah. Ingat satu persatu. Lalu Imam Malik beri satu peringatan yang cukup-cukup hebat. Apa kata Imam Malik? Imam Malik kata, ya gulam, ittaqillah wala tutfi nuran allazi atakallahu bihi bil ma'asi. Wahai anak, jangan sekali takwalah kamu kepada Allah, jangan kamu padamkan cahaya yang Allah kurniakan kamu dengan maksiat. Jangan. Artinya kita faham ilmu ni kalau buat maksiat payah nak masuk. Terutamanya ilmu berhubung dengan agama Allah Ta'ala. Dan Imam Syafi'i telah menekuni hal tersebut. Bila dia rasa dia payah nak ingat, sebagaimana yang disebut oleh Sheikh Umar Abdul Kafi, Imam Syafi'i pernah dia tak berapa nak ingat. Lalu dia pergi bertemu dengan tuan guru dia, Waqi' ibn Jarrah. Waqi' ibn Jarrah ni orang yang puasa siang hari, malam hari beribadat. Imam Zahabi puji sangat Waqi' bin Jarrah. Bila mengadu kepada Waqi', Waqi' kata, ya imam, ya anakku, jangan buat maksiat, jangan buat maksiat. Imam Syafi'i ambil kata-kata tersebut, dia menukilkan syair yang masyhur. Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi, fa arsyadani bi tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku mengadu kepada guruku Waqi' supaya apa yang berlaku kepadaku tentang ingatan yang buruk. Lalu dia menasihatkan kepadaku supaya tinggalkan maksiat. Dia khabarkan kepadaku bahawa ilmu itu cahaya. Cahaya Allah tak mungkin akan berada kepada orang yang melakukan maksiat. Dia cari apa silap dia. Cari. Dia teringat. Satu hari dia masuk masjid. Bila dia masuk masjid, dia tengok seorang lelaki. Lelaki ni apa buat? Lelaki ini sedang sembahyang. Janggut panjang sembahyang, dia menangis. Orang muda. Lalu terdetik dalam hati Imam Syafi'i. nangis ikhlas ke, tunjuk-nunjuk ni. Bila dia syak macam itu, dia rasakan inilah kesalahan dia. Dia pergi minta maaf dengan lelaki. Bayangkan tuan-tuan, dia tak akan maki sebaku, tak akan kata sebaku. Dia jaga akhlak macam itu. Sebab itulah Imam Syafi'i hebat. Dan Imam Syafi'i dia katakan, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, Imam Syafi'i pernah bertemu dengan seorang ulama sufi yang terkenal, Sauban. Ada kata Sauban ini Zunnun Al-Misri, ada kata ulama lain iaitu Syaiban. Ini khilaf di kalangan ahli sejarah. Dan Imam Syafi'i banyak juga mendapat manfaat daripada ilmu-ilmu daripada ulama-ulama tasawuf. Antaranya kata Imam Syafi'i, aku belajar daripada ulama tasawuf. Ulama tasawuf menyebut antara kata-kata yang cukup indah, al-waktu kasayfi illam taqta'hu qata'aka. Waktu ibarat mata pedang. Kalau kamu tak pancungnya, maka dia akan pancung kamu. Apa makna? Maknanya kita ada sebilah pedang, musuh kita ada sebilah pedang. Giliran kita melibas dia ada, tapi kita biarlah dulu, maka sudah tentu kepala kita terpenggal. Maka itulah ibarat pentingnya waktu. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala seorang ulama yang cukup hebat. Disebut oleh muridnya Ar-Rabi', kalau dia baca Quran, orang yang dengar menangis. Orang lain hebat, dia baca Quran, dia menangis. Bacaan suara Imam Syafi'i ini, mungkin jaharkah ke apa ke, tapi bacaan suara dia, dan dikatakan suaranya merdu. Dan kalau dia tafsir Al-Quranul Karim, mereka katakan, kalau dia tafsir sahaja Al-Quranul Karim, dikatakan seolah-olah macam dia nampak Al-Quran itu turun pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Syafi'i ini Allah bagi panahannya tepat. Dia kata 10 aku panah, 10 tepat. Satu pun tak tepat. Siapa dia pernah belajar main mana macam saya, kalau 10 panah 10 tak tepat. Itu kita, sebab kita ni. Ini maknanya Imam Syafi'i adalah orang yang aim, orang yang target, orang yang tengok dengan tepat, orang yang tekun. Itu perangai Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i ini orang yang tinggi firasah. Allah, Nabi SAW menyebut, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Kamu takutlah kepada firasah orang yang beriman, kerana dia tengok dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Syafi'i firasah tinggi. Diceritakan oleh al-Imam seorang tokoh besar, Imam Abdul Karim bin Hawazin atau Al-Kushairi, dalam kitabnya Risalah Kushairiyah. Satu hari Tok Guru Imam Syafi'i duduk bersama Imam Syafi'i, dia kata, wahai Syafi'i, wahai Muhammad, cerita siapa yang sedang masuk dalam masjid itu, siapa, apa kerja dia? Kawan ni kata, kerjanya Haddad, tukang besi. Kata Tuan Guru dia, tak, ini Najjar, tukang kayu. Jom kita tanya. Mari, awak ni kerja apa? Dia jawab, kerja saya tukang besi, baru sekejap tadi kerja tukang kayu. Tengok tuan-tuan, kalau kita tanya gitu, entah, kerja lain, salesman, kata dia. Lain. Jadi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, macam mana dia boleh tengok macam tu? Itu tajamnya firasat dia. Dan pernah satu ketika, ada seorang lelaki tu, Imam Syafi'i datang. Datang, dia ada ilmu-ilmu firasat ni luar biasa. Dia datang ke satu tempat, dia jadi tetamu. Datang seorang lelaki, orang lelaki ni kata, oi, tuan, mari, masuk, duduk, dia ajak ni. Imam Syafi'i, first time dia tengok orang tu, berdasarkan kepada ilmu dia ni, dia kata orang ni orang jahat. Orang ni bukan orang baik. Tapi orang ni baik, baik sungguh. Macam belakang lah, baik sungguh. Lalu Imam Syafi'i, jamu sedap, ajak makan, duduk gini. Esokan hari, Imam Syafi'i kata, kalau macam ni aku kena bakar dah buku-buku aku berkenaan dengan ni. Maklumat aku salah dah, banyak tak betul dah ni. Jadi aku tak boleh macam ni. Apabila Imam Syafi'i ucap terima kasih atas segala bantuan dan pertolongan, maka dia jawab apa tuan-tuan? Dia kata, ingat, saya senyum ke awak, saya tolong awak, saya bergiang, saya bergiang. Casnya bergiang-bergiang, bayarannya bergiang-bergiang, dengan minta kepada Imam Syafi'i banyak. Lalu Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i kata, alhamdulillah, sebenarnya apa yang aku zankan itu betul. Kita tak boleh untuk su'uzan. Tapi di situ firasat dipanggil. Bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah mempunyai firasat yang hebat. Kemudian kita tengok Imam Syafi'i apabila dia nak meninggal dunia, dia sakit. Salah satu sakitnya namanya sakit bawasir. Bawasir ni apabila keluar daging daripada duburnya, kadang-kadang sehingga kalau dia duduk mengajar, dia bangkit, mengikut ahli sejarah kata, orang tengok basah dengan darah tempat dia duduk itu. Ertinya kritikal sakit dia. Bila orang tanya kepada Imam Syafi'i, macam mana sakit awak, macam mana pagi ni, wahai tuan guru, katanya, asbahtu minad dunya rahila, wa minal ikhwani mufariqa, wa ila ka'sil maniyyati syariba, walam adri amasiri ilal jannati am ilana. Kemudian dia menangis. Aku pada waktu pagi ni akan berkelana, daripada rakan-rakan akan berpisah, kepada segelas kematian aku akan hirup, dan aku tak tahu kesudahanku sama ada syurga atau neraka. Dia menangis. Kalau imam macam itu dalam keadaan seperti itu, setawadak macam itu, bayangkan kita yang begitu ta'if ini. Mudah-mudahan kita tengok secangkir dan secebis kisah Imam Asy-Syafi'i ini memberi satu semangat kepada kita. Tak lain tak bukan untuk kita jadi dan kita ambil semangat Imam Syafi'i. Dia belajar ilmu 8 kali musafir dalam bentuk yang jauh. Dia pergi ke Mesir, dia pergi ke Madinah, dia pergi ke Iraq, dia pergi ke Yaman, semua mencari ilmu. Begitu juga Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bukan sekadar itu, Imam Syafi'i dikatakan seorang imam yang banyak rasa takut kepada Allah. Ada riwayat menyatakan bahawa dia apabila disuruh memberi penjelasan berkenaan tauhid la ilaha illallah, maka dia begitu takut dan dia menangis. Dia tak boleh nak gambarkan betapa hebatnya hati, sentuhan kalbu Imam Syafi'i terhadap apa yang berlaku ini. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Imam Syafi'i juga kalau kita tengok, dia seorang yang begitu cerdik. Cerdiknya Imam Syafi'i apabila dia baca, dia baca buku, dia bukan hafaz, dia boleh ingat. Dia boleh ingat dan dia cerdik. Sebab itu pujangga kata, kalau seorang nak pandai mesti ada 3. Apa dia? Yang pertama, sabru ayyub, sabar macam Nabi Ayyub. Sungguh nak dapat ilmu tak boleh kalau tak sabar. Yang kedua, malu karun, harta karun. Sekolah tadika pun 500 bulan, 400. Yang baik-baiklah maksudnya. Ha, bayangkan kalau masuk universiti nak beli buku, nak beli kitab, nak tuition, nak macam-macam lagi. Dan seterusnya, zaka'u syafi'i. Cerdik macam cerdik Imam Syafi'i. Kebolehan menerima ilmu. Dan ini penting bagi kita. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Itulah tokoh yang kita dapat terjemahkan. Khulasah dan kesimpulan daripada apa yang kita belajar ini ialah, pertama, kita telah mengenali erti tasawuf dengan sebaiknya. Dan yang kedua, matlamat dan tujuan tasawuf. Dan yang ketiga, kita faham beberapa persoalan berkenaan dengan nama tasawuf. Dan juga apakah kepentingan tasawuf dalam hidup kita. Kemudian kita juga menyusuli dari segi tokoh ulama tasawuf. Dan insyaAllah kita akan bincang seorang demi seorang. Dan saya beriltizam, berazam untuk mengeluarkan setiap satu itu, satu buku-buku yang kecil berkenaan dengan tokoh-tokoh macam ini, untuk kita garap dan kita faham dengan lebih baik lagi. Sekadar itulah pertemuan kita pada petang yang mulia ini. Mudah-mudahan tahun 1434 Hijrah yang baru kita tempuhi ini akan membawa sinar bahagia kehidupan kita, di mana kita juga berhijrah ke arah yang lebih baik, dan kita bermulanya daripada sini untuk kita menuju mencari mardhatillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. في كل حين رأى به أهل المعاني والوفا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا